Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahudah wa sallam wa taslimun kathira wa ba'd. Kita ulang dari Al-Badal aja. Al-Badal sudah kita lewatkan. Makna Al-Badal lughatan itu apa? Al-Iwab. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha. Al-Badal adalah penamaannya siapa? Orang-orang Basrah ataupun orang-orang Kufah. Berkait dengan penamaan Al-Badal ini ada khilaf. Sebagian ahli nahu ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Kufah menamainya dengan At-Tarjamah dan At-Tabyin. Dan yang lain seperti Ibn Kaisan menamainya dengan apa? At-Takrir. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. Tabi yang dituju dalam hukum tanpa ada perantaraan, ia adalah ataupun ia disebut dengan badal. Ya. Al-badal huwa tabi' al-maqsud bin nisbati bila wasitah. Badal adalah tabi' yang dituju dalam penyandaran hukum bila wasitah tanpa perantaraan. At-tabi'u jinsun wal maqsudu bin nisbah faslun. At-tabi' jenis mencakup semua macam tawabi' ataf, na'at, taukid, badal masuk dalam penamaan at-tabi' jenis. Wal maqsudu bin nisbah, kemudian qaid yang didatangkan setelah at-tabi' al maqsudu bin nisbah ini faslun, pemisah. Akhrajan na'ata yang ia atau yang dengannya beliau mengeluarkan an-na'at dan juga taukid dan juga ataf bayan. Ya. Dan juga ala sahih mengeluarkan apa? Atfun nasakh juga. Ya. Li'anna kulla wahid, karena ataf nasakh dengan wawu atau yang semisalnya itu menetapkan hukumnya bukan hanya pada tabi', tapi pada madhu'. Adapun al-badal ditetapkan hukum hanya pada tabi' saja. Karena kullu wahidin minha mukammilun al-maqsudi binisbah, karena masing-masing darinya menyempurnakan ya maksud dari an-nisbah. Ya. Karena masing-masing darinya yaitu apa? Na'at, kemudian apa? Taukid atau fayan didatangkan untuk menyempurnakan matbu yang dituju. Ya, dari sisi penyandaran. Jadi yang tuju adalah man'udnya, mu'akadnya, ya, matbu'nya. Itu yang dituju. Adapun na'atnya, taukidnya didatangkan untuk menyempurnakan ya, matbu' yang dituju secara hukum. Sehingga yang dituju secara hukum matbu'nya. Pada selain apa? Badal. Paham ini? Lianna kulla wahid minhu minha, karena masing-masing dari tawabi' selain apa? Badal, na'at, taukid, atau bayan itu menyempurnakan sesuatu yang dituju dalam nisbah. Apa itu sesuatu yang tuju dalam nisbah? Ya matbu'nya. La maqsudun biha, bukan ia sendiri na'atnya atau taukidnya atau bayannya yang dituju dalam penyandaran hukum, bukan. Wa bila wasithah, kemudian bila wasithah ini mengeluarkan isim yang diatofkan dengan bal. Contoh ja'a Zaidun bal Amrun. Zaid datang bahkan Amr. Di sini ditetapkan hukum al-maji untuk Amr. Dinafikan atau didiamkan dari Zaid. Tapi meskipun demikian Amr tidak dikatakan badal. Karena dia dituju memang secara maksud dituju oleh penisbahan hukum al-maji, tapi apa? Melalui perantaran huruf ya huruf ataf bal. Ya. Sehingga ini pun keluar. Disebutkan mukammilun lil maqsudi binisbah, menyempurnakan makna dari yang dituju dalam penyandarannya, ini matbu'nya. Dengan apa? Bitakhsisihi. Dengan dikhususkan. Aw raf'i al-ihtimali anhu, atau mengangkat, menghilangkan adanya kemungkinan makna lain. Au idahihi, ataupun dengan menjelaskannya. Al-Khudhari, ya Al-Khudhari. Ini mukammilun lil maqsud binisbah dengan apa? Bitakhsisihi aw raf'il ihtimali anhu aw idahihi. Itu kan fungsi dari apa? Na'at, taukid atau fayan. Didatangkan untuk menyempurnakan yang dituju. Menyempurnakan madbu yang dituju dalam hal penisbahan hukum. Dengan apa? Menyempurnakan. Menyempurnakannya ya dengan menghususkannya, mengangkat kemungkinan makna yang lain atau menjelaskannya. Ini sudah lewat. Fa inna amran ja'a Zaidun bal amrun fa inna amran huwa al maqsudu bi nisbah. Sesungguhnya Amr dalam contoh tadi ja'a Zaidun bal amrun, dialah Amr yang dituju dalam penisbahan hukum al maji kedatangan. Walakin biwasithah, tapi dengan perantaraan huruf ataf itu bal, maka dia Amr bukan labah badal. Wa akhraj al ma'tufa bil wawi wa nahiha, dan juga mengeluarkan ma'tuf isim yang diatofkan dengan wawu dan yang semisalnya. Ini sudah lewat, bahwasanya telah keluar al ma'tuf bil wawi dan yang semisalnya dengan qaid al maqsud bil hukmi, karena yang diatofkan dengan wawu dan yang semisalnya thumma ataupun fa itu apa? Apa? Iya. Jadi hukumnya, penisbahan hukumnya bukan hanya ditetapkan untuk tabi'nya, tapi matbu'nya juga kedua-duanya. Sedangkan badal hanya pada tabi'nya. Fa inna kulla wahidin minhuma maqsudun bin nisbah, karena masing-masing dari keduanya ma'tuf dan ma'tuf 'alaih dengan huruf ataf wawu ataupun yang semisalnya, masing-masing dari keduanya dituju dalam penisbahan hukum. Walakin biwasithah, tapi dengan perantaraan wasithah. Sudah kita lakukan ya. Kita lanjutkan. Ya, faham ya makna bait yang pertama ya. At-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasithatin huwa al-musamma badala. Mutabiqan aw ba'dana ma yashtamil 'alayhi yulfa aw kama'tufin bibal. Ya. Mutabiqan itu maf'ulun tsani bagi yulfa. Didahulukan ya. Ata yulfa. Didapati, yakni badal, naibul fa'il itu maf'ul yang pertama, badal didapati mutabiq. Ada yang mutabiq, ada yang badal ba'd, ada ba'da ma yishtamil 'alaih, badal ishtimal. Gitu. Jadi aslinya yulfa al-badal mutabiqan aw ba'dan aw mash'a aw ma yishtamil 'alaih. Didapati badal itu ada yang mutabiq, ada yang badal ba'd, ada badal yang ma yishtamil 'alaih, badal ishtimal. Ma yashtamil alaih itu maksudnya mutlaqul irtibat. Mutlaqul irtibat wa ta'alluq, semata-mata adanya keterkaitan dan ketergantungan. Bi ghaidil kulliyah wal juz'iyah, dengan keterkaitan selain kulliyah dan juz'iyah. Kalau keterkaitannya kulliyah maka badalnya mutabiq. Kalau keterkaitannya juz'iyah maka badal ba'd. Adapun badal isyimal adalah sekedar ya, mutlaqul irtibat, keterkaitan, adanya keterkaitan antara badal dengan mubdal minhu. Ya. Kadang beberapa di antara kita belum bisa membedakan antara apa? Badal isyimal dengan badal ba'd. Ya. Kalau ini badal apa nih? A'jabani Zaidun wajhu. Badal ba'd. Kalau suriqa Zaidun mata'uh, madal apa ya? Ishtimal. Pokoknya kalau badal ba'ab, ya, badalnya ini adalah bagian hakiki dari mubdal minhu, gitu. Kayak tadi kan a'jabani Zaidun apa? Hah? Wajhuh. Wajhuh bagian hakiki dari Zaid. Adapun badal ishtimal tidak demikian. Seperti tadi, suriqa Zaidun mata'uh, Zaid dicuri barang-barangnya. Barang-barang bukan bagian yang hakiki dari Zaid, iya kan? Di luar. Nah, itu. Dan badal isyimal yang rajih masuk pada perkara-perkara yang maknawi seperti ajabatni al-jariyatu kalamuha, dan juga yang apa? Zawat, ya. Yang zat-zat juga. Ya. Yang hissi dan maknawi, iya. Kemudian macam badal yang keempat, au kama'tufin bibal, atau didapati juga badal itu seperti yang diatofkan dengan bal. Wada lilidrabi'zu wada lilidrabi'izu wada lilidrabi'zu in qasdan sahib wa duna qasdin ghalatun bihi sulib. Wada dan ini yakni kama'tufin bibal badal, yang seperti isim yang diatofkan dengan bal. Wada ini lilidrabi'izu, sandarkanlah kepada badal idrab gitu. Wada u'zu, wada lilidrabi'izu maful bi muqaddam si u'zu za lil idrab, sandarkanlah macam badal ini yang fungsinya seperti isim yang diatofkan dengan bal kepada badal idrab gitu ya. U'zu za lil idrab, sandarkanlah badal yang semacam ini kepada badal idrab. Paham ini ya? Kapan itu? In qasdan sahib, jika disertai dengan qasd, niat. Dia meniatkan untuk menyebutkan kedua-duanya, mubdal minhu dan badalnya. Waduna qasdin ghalatun bihi sulib. Adapun kalau tanpa niatan, maka ghalatun bihi sulib, itu badal ghalat. Ya, karena sebabnya sulib, dicabut hukum. Ya. Suliba ini al-hukum, hukumnya dicabut. Badal apa ini? Ghalat ya, atau kadang badal nisyan juga ya. Kalau yang pertama badal badak ya. كزره خالدا وقبله وقبله اليد واعرف حقه وخذ نبلا مدا. كزره contohnya زره خالدا, kunjungi dia Khalid. Ini badal apa? زره خالدا badal mutabiq. Khalid ya dhamir ha. زره خالدا, dari sini kita dapati bolehnya untuk kita menjadikan isim dhahir sebagai badal dari apa? Ya, dhamir. Waqabbilhu al-yada, ciumlah dia tangannya. Padahal apa ini? Padahal ba'd min kull. Wa'ridhu haqqahu, kenali dia haknya. Padahal apa ini? Ijtimal. Khudh nablan muda. Padahal apa ini? Idrab. Ya. Bisa idrab, bisa apa? Ghalat. Ya, kalau dengan sengaja khudh nablan muda meniatkan dua-duanya, maka ini badal apa? Idrab. Nanti akan ada penjelasannya. Kalau selepet dia harusnya menyebutkan muda, tapi keluarnya nabla, maka dia perbaiki dengan muda. Ini ghalat. Ya, yang terakhir ini bisa diterapkan itu dua. Macam badal yang terakhir tadi. Idrab dengan apa? Ghalat. Ya. Atau badal badak dengan badal apa? Ghalat. Nablan itu isim jamak saham, untuk saham apa, anak panah ya. Muda itu adapun muda sikin al-aridah, kalau tadi ya saya ulangi, jadi nabl itu ismu jamak li saham, adapun sikin adapun apa al-muda nanti akan datang juga penjelasannya. Pisau yang lebar nanti akan datang. Al-badalu ala arba'ati aqsamin, badal itu ada empat macam, ditambahkan oleh yang lain satu lagi, lima. Yang disebutkan di sini empat ya. Badal mutabiq, badal ba'd, badal ishimal, badal idrab ya. Idrabnya nanti akan ada rinciannya. Badal bada dengan ghalat. Ada yang ke berapa? Lima. Badal kul min ba'd, kebalikannya. Badal kul min ba'din. Badal kul min ba'd. Kul keseluruhan membadali sebagian. Seperti la laqika laqituhu ghudwatan yaumal jumu'ah. Ya binafsi yaum, dengan menasabkan yaum. Idh la yasih ja'luhu dhurfan, karena tidak bisa dijadikan yaum sebagai dhurf. ghudwatan dorofnya. Tidak boleh yauma dijadikan dorof lagi. Tapi dijadikan badal dari ghudwa. Badal kul minal ba'ab. Kalau ghudwanya ya dorof dia. Dorof makan. Adapun yauma tidak boleh dijadikan dorof lagi. Tapi dijadikan badal dari ghudwa. Badal kul minal ba'ab. Karena yaum adalah keseluruhan dari ghudwa. Dengan menasabkan yaum, kenapa? Idla yasihu ja'luhu dharfan thaniya, karena tidak bisa yaum dijadikan dharf yang kedua. Alasannya li'anna dharf az-zaman la yata'addad bil'athfin, karena yang namanya dharf az-zaman tidak boleh berbilang tanpa ada huruf ataf. Kalau ada huruf atafnya bisa. Kemudian dalam ayat juga ada rupa yang ada jannati adnin allati, yang sebelumnya itu apa ya? Surah Al-Jannah sebelumnya. Kemudian jannati adnin allati, surat apa ya? Hah? Coba apa ini? Hah? Apa? Rabbana warakhilhum. Ini yang sebelumnya ada al-jannah dulu. Kemudian setelah itu jannati adnin illati. Mereka akan masuk jannah. Kemudian jannati adnin illati. Jamak. Al-jannah mufrad setelah itu jannati adnin ill. Ya silahkan cek dulu. Ya. Itu sebagian membawanya kepada ini badal kul minal ba'ud. Disebutkan al-jannah mufrad setelah itu jannati adnin illati. Ya. Ada juga yang membawanya badal mutabik. Karena al-jannah alif lam lil jins. Alisannya lil jins, sehingga sama dengan yang jamak. Mana nih? Sampai di mana tadi baca? Iya, ditambah aja lupa. Al badal ala arba'ati aqsamin. Badal ada empat macam, ditambahkan satu lagi lima. Ya. Badal kul minal ba'ab. Al awal yang pertama, badalul kulli minal kul. Badal kul minal kul, yang kadang disebut dengan badal mutabik, dan itu kadang lebih bagus, lebih luas cakupannya. Karena itu lebih tepat katanya diterapkan untuk Allah. Siratul azizil hamid Allahi. Wahual badal al mutabik lal mubdal minhu, yaitu badal mutabik, badal yang mencocoki mubdal minhu, badal yang mencocoki mubdal minhu. Al musawi lahu fil ma'na, yang menyamai mubdal minhu dalam maknanya, sama hakikatnya, sama mutabik kan. Ya, tabaqa al badal al mubdal minhu fil ma'na. Nahu maraltu bi akhika zaidin, saya melewati akhika zaid, zaid akhika akhi zaid. Zurhu khalidan, ya, kunjungi dia khalid. Ya, macam badal ini, badal apa? Kul minal kul. La yahtaju ila rabit yarbituhu bil matbu', tidak butuh kepada rabit yang mengikatnya dengan matbu'nya, dengan mubdal minhu. Kenapa demikian? Ulangi, badal yang pertama ini, badalul kul minal kul, tidak butuh kepada rabit yang mengikat badal ini dengan mubdal minhunya. Alasannya li'annal badal nafsul mubdal minhu, karena badalnya hakikatnya sama dengan mubdal minhu. Fil makna, dalam makna. Ini ada kesamaan dengan pembahasan jumlah allati hiya nafsul mubtada, jumlah khobariyah yang ia hakikatnya sama dengan mubtada secara makna. Maka jumlah tersebut tidak butuh kepada apa? Rabit. Kanutqillahu hasbi wa kafa. Nutqi mubtada, ya Allahu hasbi khobarnya. Allahu hasbi khobarnya nutqi. Dan khobarnya di situ jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Tidak ada robit padanya. Kenapa? Karena hakikat dari Allahu hasbi adalah nutqi. Ya sama juga. Padahal juga demikian. Padahal kul minal kul juga. Faham ini? Ya. Yang perlu diperhatikan juga itu waduna itu. Ya robnya ya. Waduna. Duna itu dhorof muta'alliq bil mahdhuf. Takdirnya in waqa'a duna. qasdin, apabila itu terjadi gitu. Tanpa kesengajaan. Ya, tanpa kesengajaan. Kemudian ghalatnya khabar bagi mubtada mahdhuf, fahuwa badal ghalat gitu. Baca itu ya. Karena itu membantu terjemahannya biar pas. Maksudnya waduna qasdin in waqa'aduna qasdin. Ya. Fahuwa badal ghalat. Jadi ghalat khabar mubtada mahdhuf. Kemudian macam badal yang kedua, badalul ba'd minal kull. Sebagian membadali keseluruhan. Ya, sebagiannya ini boleh ya lebih besar daripada mubdal minhunya atau lebih kecil ataupun sama. Ya. Contoh akal turghifa thulutsahu, di sini badalnya sebagiannya lebih besar atau lebih kecil dari mubdal minhunya. Thulutsahu lebih kecil. Kalau misalkan nisfahu sama. Ya. Kalau thulutsaihi 2/3 bagaimana? Lebih besar. 2/3 sisanya kan jadi sedikit 1/3. Wa qabbilhu al-yada, ciumlah dia tangannya. Ya. Jadi perhatikan badal ini wala di catatannya juga ada wala budda min ittisalihi bi dhamirin yarji ila al-mubdal minhu madhkur. Kalau badal yang kedua ini badal ba'd minal kul, kaidahnya harus ia bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya. Madhkurin disebutkan. Kama fil mithal alladhi dzakara, sebagaimana contoh yang disebutkan. Ya. Dhamirnya disebutkan, robitnya. Seperti contoh yang disebut yang tadi disebutkan. Akaltu ar-raghifa thulutsahu. Ya. Au dhamir muqaddar ataupun dhamir muqaddar. Kaqali ta'ala, contohnya siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ila sabilin minhum, man istata'a minhum. Ya. Jadi harus ada apa? Robitnya. Kalau tidak ditakdirkan katanya. Kalau tadi qabil hulyad bagaimana? Alif lam itu dengan dhamir ya. Asalis yang ketiga. Badal ishtimal. Badal ishtimal. Wahuwa dalu ala ma'nan fi matbu'ih. Yaitu badal yang menunjukkan makna pada matbu'nya. Ya, kita tambahkan tadi ya, bukan hanya pada makna ya, perkara madiannya juga madian. Jadi badal al-ishimal la yakhtas bil asya al-ma'nawiyah, tidak dikhususkan dengan perkara maknawi, itu yang sahih. Faqad yakunu ma'nawiyan huwal ghalib, kadang dia maknawi dan itu yang ghalib sering. Waqad yakunu madian, kadang madian materi sifatnya. Contoh a'jabani yang maknawi itu yang paling banyak. A'jabani Zaidun ilmu. Jelas di sini. I'rifu haqqah, kenali dia haknya. Yushtaratu ittisaluhu bi dhamirin kanaw'i sabiq min al-badali tamama. Badal ishimal dipersyaratkan agar ia bersambung dengan dhamir sebagaimana macam yang sebelumnya, yang kedua. Badal ba'd min al-kull. Persis. Contohnya ya disebutkan atau ditakdirkan ya apa dhamirnya, contoh yang disebutkan ya, ya sebagaimana yang disebutkan di sini, yasalunaka anis syahril harami qitalin fi, mereka manusia bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, qitalin fi, perperang di dalamnya. Qital ini badal apa? Asyahril haram fi, karena Asyahril haram yang mencakupi di dalamnya peperangan dan segala macam. Ya. Itu berarti syimal. Ya, ada robit di sini fi. Contoh yang kedua ditakdirkan saja robitnya dhamirnya qutila ashabul ukhdud. Celaka para pembikin parit-parit yang berisi api yang menyala untuk membakar kaum mukminin. An-nari itu zatil waqud. Al-ukhdud parit yang mencakupi di dalamnya an-nar. Ini juga yang menunjukkan bahwasanya apa? Pada isyimal tidak mengkhususkan pada perkara-perkara yang maknawi. An-nari zatil waqud. Takdirnya an-nari fihi zatil waqud. Neraka yang padanya ada. Ya. An-nari fihi. Ya. Ataupun an-nari zatil waqud fihi. Gitu. Karena zatnya kan sifatnya. Neraka yang apa api yang menyala-nyala fihi padanya pada apa ukhdud dia. Jadi an-nar pada dari apa? Al ukhdud. Kemudian ar-rabi' yang keempat al-badal mubayyin lil mubdal minhu wa huwa al-murad bi qawli aw ka ma'tuf bi bal. Badal mubayyin, bayana, yubayinu, apa artinya? Yubayin, membedakan. Badal yang membedakan atau berbeda dengan mubdal minhu. Wahual muradu biqawli, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan an-nazim, aw kama'tufin bibal, atau badal yang dia seperti isim yang diatofkan dengan bal. Maksud badal mubayyin. Kita tahu bahwasanya isim yang diatofkan dengan bal itu beda. Ya, hukumnya dengan yang sebelum bal. Iya kan? Setelah bal ditetapkan padanya hukum, sebelum balnya didiamkan hukumnya. Tuh. Qama Zaidun bal Amrun. Amr di sini ditetapkan untuknya hukum apa? Al-qiyam. Zaidnya didiamkan. Ya demikian pula badal mubayyin ini. Badalnya itulah yang ditetapkan untuk hukum yang sebelumnya tidak. Wahwa ala qismain, dan dia badal mubayyin ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama, ma yuqsad matbu'uhu kama yuqsad huwa. Macam yang pertama dari badal mubayyin adalah apa yang matbu'nya diniatkan sebagaimana badal mubayyinnya, sebagaimana badalnya diniatkan. Diniatkan dua-duanya, tabi dan matbu'nya. Wa yusamma badal al-idrab, dan itu disebut dengan badal idrab. Idrabnya idrab intiqali, ya, bukan ibtali. Kalau idrab kan membatalkan sebelumnya. Idrab kan ada macam-macamnya. Idrab intiqali, ada idrab ibtali. Dan badal ini disebut dengan apa? Badal idrab al-ibtali, intiqali. Perpindahan gitu. Perpindahan. Bukan pembatalan dari yang sebelumnya, bukan. Wa badal al-bada, dan juga disebut dengan badal bada. Al-bada bi fathil ba bi zinati sahab, dengan wazan sahab, buhur. Buhur suwab ba'da khafaih, tampaknya kebenaran setelah sebelumnya samar. Nahu akaltu khubzan lahma, saya makan khubzan roti, lahma daging. Qasadta awalan al-ikhbar, di awal kali engkau meniatkan pemberitaan bahwasanya engkau makan apa? Khubza roti. Ini sudah diniatkan gitu loh. Akaltu khubza sudah diniatkan, bukan keceletot, bukan lupa. Thumma badalaka annaka tukhbir annaka akalta lahman aidha. Kemudian tampak di sisimu bahwasanya engkau ya, ingin memerintahkan bahwasanya engkau pun makan daging juga gitu. Maka dikatakan akaltu khubzan lahma. Wa huwal murad bi qawlihi, dan itulah ini maksud dengan ucapannya wa za lil idrabi zu in qasdan sahib. Dan ini yakni badal seperti ma'tufnya bal. Ya, candarkanlah kepada idrab. Idrab intiqali. In qasdan suhib, apabila disertai dengan niatan. Niatan menyebutkan yang pertama mubdal minhunya. Ay al-badal alladhi huka ma'tuf kama'tufin bibal unsubhu lil idrab in qusida madfu'uhu kama yuqsad huwa. Ya, ini badal yang dia seperti isim yang diatofkan dengan bal. Badal tersebut unsubhu, sandarkanlah kepada idrab. Kepada badal idrab. Kapan itu in qusida matbu'uhu, apabila matbu'nya diniatkan untuk disebutkan. Kama yuqsad huwa, sebagaimana badalnya pun diniatkan. Nah itu. Ya qasadta awalan al-ikhbar, di awal kali engkau meniatkan pemberitaan bahwa engkau makan khubz. Akal tu khubzan. Kemudian tampak di sisimu bahwasanya annaka tukhbir, bahwasanya engkau ingin memberitakan bahwasanya akal talahman aidha, engkau juga makan daging. Kemudian yang berikutnya as-sani, macam yang kedua dari badal mubayyin adalah ma la yuqsad madhu'uhu, apa yang madhu'nya tidak diniatkan untuk disebutkan. Fal yakunul maqsudu al-badala faqat, bahkan yang dituju hanyalah apa? Badal saja. Wa innama ghalita al-mutakallim fa dzakara al-mubdal minhu, hanyalah itu terjadi karena si pembicara keliru. Ya. Fa dzakara al-mubdala minhu, sehingga dia menyebutkan mubdal minhu tersebut madbu'. Ya. Wa yusamma badal al-ghalati wa nisyan, dan itu disebut dengan badal ghalat dan juga nisyan. Ada catatan kaki di situ. Mayyaz ibn Hisham baina badal ghalat wa badal nisyan wa ra'a anna ibn Hisham membedakan antara badal ghalat dengan badal nisyan dan berpandangan bahwasanya badal ghalat idza lam yakun al mubdal minhu maqsudan al batta, apabila mubdal minhunya sama sekali tidak diniatkan walakin sabaqa ilaihi lisan, tapi lisannya kecetot gitu ya, apa keceplosan gitu ya, ah kecetot bahasa Jawa itu. Ai huwa badalun 'anil lafdz alladhi huwa ghalat, yani dia adalah badal pengganti dari lafadz yang itu terjadi karena keceplosan. Ya. Wa amma badalun nisyan, adapun badalun nisyan fa idza kana al mubdal minhu maqsuda fa in tabayyana ba'da dzikrihi fasaduhu fasadu qasdi ai huwa badal syai dzukira nisyana. Adapun kalau badal nisyan adalah apabila mubdal minhunya dituju diniatkan. Fa in tabayyana ba'da dzikrihi fasadu qasdi, apabila tampak jelas setelah dia sebutkan mubdal minhu fasadu qasdi, salahnya niatan dia, huwa badal syai dzukira nisyanan, maka dia adalah badal dari sesuatu yang disebutkan karena sebab apa? Lupa. Iya. Tsumma qala, paham ini ya? Badal itu sering kan? Ya. Contohnya apa badal nisyan? Apa? Anta misalnya apa? Wajhuka qamarun. Wah, lebih ini. Atau apa? Wajhuka itu wajhuka. Biasanya apa? Qamarun, syamsun. Wah, ini kurang pas ini. Qamarun, ini lebih cemerlang lagi nih. Syamsun, ditinggal yang itunya. Cuma disebutkan ada niatan qamarun itu. Cuma pikir-pikir, lebih bersih, lebih bening. Maka dikatakan apa? Syamsun. Thumma qala waqad dhahara anna al-ghalat muta'alliq bil lisan. Kemudian beliau berkata, waqad dhahara, telah tampak bahwasanya kalau al-ghalat itu kaitannya dengan lisan. Wa nisyan muta'alliq bil jinan. Adapun lupa kaitannya dengan hati, gitu kan. Wa nadhim wa katsirun minan nahwiyyin lam yufarriqu bainahuma fasammaw an-naw'aini badal al-ghalat. Adapun an-nadhim dan kebanyakan ahli nahwu tidak membedakan antara apa? Badal apa? Dengan badal ghalat dengan nisyan. Fasamau an-nawaini badala ghalab, maka mereka menamai dua macam badal ini dengan badal ghalab. Ya luas sajalah perkara ini, silakan antum mau ambil yang mana. Kemudian as-sani ya. Ya kan? As-sani macam yang kedua dari apa? Badal al-mubayyin. Atau sudah ini? Sudah belum? Sudah ya? Sampai di mana tadi kita baca? Oh, wa isamma badal ghalat ya. Wa isamma badal al-ghalat wan nisyan. Yang kedua ini disebut dengan badal ghalat wan nisyan. Nah, contoh. Jadi namanya al-ghalat ataupun nisyan sama. Di sisi sebagian ahli nahwu, sebagian membedakan antara ghalat dengan nisyan. Ya, kalau ghalat sebabnya adalah ketergelinciran apa? Lisan. Kalau nisyan kaitannya dengan hati. Nahu ra'aitu rajulan himara, aradta annaka tukhbir, annaka tukhbiru awwalan annaka ra'aita himara faghalibta faghalibta fi dzikri ar-rajul. Engkau ingin memberitakan pertama kali bahwasanya engkau melihat keledai, kemudian engkau keliru ya dengan menyebut rajul, halah keceplosan menyebut rajul. Bahwal murad biqaulihi, dan itulah ini maukan dengan ucapan an-nazim, wa duna qasdin ghalatun bihi sulib, tanpa kesengajaan ghalat karena sebabnya sulib, dicabut ya hukumnya. Hukum paham kan? So hukum idza lam yakun, ya tadi kan ra'aitu rajulan himara, dicabut hukum ar-ru'yah yang dinisbahkan kepada rajul, dicabut kan, ditetapkan kepada istilahnya himara, himara. Idza lam yakun al-mubdal minhu maqsudan, apabila mubdal minhunya tidak dituju, tidak diniatkan, fa yusamma al-badalu badalal ghalat, badal itu disebut dengan badal ghalat, li'annahu muzilul ghalata alladhi sadaq, karena dia menghilangkan muzilun al-ghalata, beramal dia isim fa'il azala yuzilu, kenapa beramal? Karena dia khobar bersandar pada mubtada, nah, itu yang sudah lewat itu harus diterapkan. Li'annahu muzilun al-ghalata alladhi sabaq, karena dia menghilangkan kekeliruan yang telah lewat. Wahuwa zikru khairil maqsud, yaitu menyebutkan sesuatu yang tidak diniatkan. Wa qawluhu, dan ucapan berikutnya dari an-nazim, khudh nablan muda, ambillah anak-anak panah muda, pisau besar. Ya. Yasluh an yakuna mithalan likullin min al-qismaini. Cocok ucapan ini, khudh nablan muda, untuk dijadikan sebagai contoh bagi masing-masing dari dua macam badal. Badal apa? Dari dua macam badal al-mubayyin ya. Yang pertama tadi yang yuqsad diniatkan, yang kedua tidak diniatkan. Li'annahu in qusida an-nablu wal muda fahuwa badal, fahuwa badalul idrab, karena seandainya diniatkan dikendaki an-nabl busur dan juga pisau, maka itu badal idrab. Khudh nablan mudan, ya. Ambillah busur-busur itu, pisau, ya. Sedua-duanya. Wa in qusidal muda fatat, kalau yang diniatkan adalah agar diambilkan muda saja, fa di sini apa? Litazyin al-lafaz. Ya. Qatnya apa irobnya? Dzarf lima maudhu' min az-zaman ya. Eh? Bagaimana hasab ya, betul. Bukan qat ya, kalau qatnya aja. Kalau qatnya aja ini ada fa'nya. Biasanya bagaimana yakfi, kafi. Ya. Apabila dimaukan dengannya golok saja itu kan. Wahwa jam'u mudiyah, dan dia itu apa? Al-muda, bentuk jamak dari mudiyah. Bentuk jamak dari mudiyah. Muda, ya. Wahya asyafrah, yaitu mana asyafrah, mudiyah dari asyafrah, as-sikin al-aridah, jamaknya syifar. Seperti kalbah, kilab, juga bisa dijamakkan dengan syafrat, sajidah, sajidat. Ya, selesai pembahasan tentang pembagian dari al-badal, disebutkan ada empat yang sudah kita tambahkan yang kelimanya. Yang pertama badal kul min al-kul fi marrtu bi akhika Zaidin, badal ba'd min al-kul fi akaltu raghif thulutha, dan badal shimal fi ajabani Zaidun ilmuhu, kemudian badal mubayyin lil mubdal minhu, dan itu ada dua. Yang pertama badal idrab atau badal bada, yaitu huwa ma yuqsad matbu'uhu kama yuqsad huwa akaltu khubzan lahma. Yang berikutnya badal ghalat wa nisyan, yaitu ma la yuqsad matbu'uhu bal yakunu al maqsudu al badal faqat, ra'aitu rajulan himara. Selesai. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanyakan? Insyaallah selesaikan. Nomor 5, apanya? Ya, itu sengaja kita ini perlu dicek penisbahan al-ajza itu bagaimana kepada Allah. Kalau memang tidak boleh, itu ada tashbih ya, tidak ditetapkan. Harus kita melihat ucapannya ulama. Bedanya tadi itu sama pada padahal idrob dengan apa? Padahal bada. Tadi disebutkan wa yusamma badal idrob badal bada. Sama berarti. Idrob intiqali. Bukan ibtali, kalau ibtali kan dibatalkan. Intiqal berpindah dari satu penyebutan ke penyebutan yang lain. Berarti dimaukan juga gitu. Yang sebelumnya itu. Idrobnya. Ada sedikit perbedaan berarti ya. Berarti kalau asal kuhum bisa nahmat, berarti kuhum bisa nahmat. Dimaukan juga semuanya, dua-duanya. Hah? Dimakan juga. Iya. Sebenarnya khusus tak awalan elektor ada ibonnya juga, ibon. Berarti balnya ini maukan badal bal dengan makna idrob dia. Idrob dia idrob intiqali ya itu yang perlu kait diketahui ya. Ada idrob intiqali bukan ibtali idrobnya bukan apa ibtali tapi intiqali. Ya dimaukan berarti yang setelah pahala yang sebelumnya ya. Jadi idrobnya idrob intiqali ya. Bukan ibtali ya. Hah? Mananya? Dengan membuang huruf apa gitu ya. Ya hukum asal tidak ada pembuangan. Hukum asal tidak ada pembuangan. Nah kalau itu khubzan nahma yang ditakdirkan huruf apa yang matuf. Mungkin cuma kalau masih bisa dibawa kepada tidak adanya penakdiran pembuangan itu yang lebih utama. Ya. Ya insyaAllah paham ya. Maksudnya ke ma'atufin libal. Itu demikian. Idrob maknanya idrobnya intiqali ya. Bukan ibtali. Kemudian wa min dhamiril hadiriz zahir la tubdilhu illa ma ihatatan jala. Betul itu kan? أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله تندر ضمير الحاضر الحاضر يعني مقصود من الحاضر أبا متكلم المخاطب sudah lewat kan dan dari dhamir yang hadir itu mukhatab dan mutakallim karena mutakallim dan mukhatab kan hadir. Iya kan? La tubdilhu, jangan engkau badali. Jadi dhamir mutakallim dan dhamir mukhatab tidak boleh dibadali. Iya. Dari dhamir al-hadir yang zahir. Saya ulangi, ya. Wa min dhamir al-hadiri adh-dhahira la tubdilhu. Titik. Dan dari dhamir yang al-hadir, jangan kau jadikan isim dhahir sebagai badalnya gitu loh. I'rabnya apa? Adh-dhahira mansub. Ya, bi fi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'dah. Jadi terjemahannya jangan engkau jadikan isim dhahir sebagai badal dari dhamir mutakallim dan mukhatab. Paham ya? Kalau secara letterlocknya wa min dhamiril hadir dan dari dhamir mukhatab dari dhamir hadir jangan kau jadikan isim dhahir sebagai badalnya. Tapi enaknya tadi, jangan kau jadikan isim dhahir sebagai badal dari apa? Dhamir yang hadir, yaitu dhamir mutakallim dan mukhatab. Ya kalau bait tasyir kan ada taqdim ta'khir supaya pas gitu wazannya. Ada penerjemahannya ya kita pilih yang pas. Ya. Wa min dhamiril hadir dhahira, itu maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf ditafsirkan oleh yang setelahnya. La tubdil al-zahir gitu kan. Illa ada pengecualian di mana boleh isim zahir dijadikan sebagai badal dari apa? Dhamir al-hadir. Illa ma ihatatan jala. Ya. kecuali isim zahirnya menampakkan makna ihathah asyumul, pencakupan, peliputan. Ihathah itu maful bi muqaddam dari jala illa ma isim mausul alladhi jala ihathatan, kecuali isim zahir yang menampakkan makna ihathah, peliputan, pencakupan, maka isim zahir ini boleh dijadikan sebagai balda dari apa? Dhamir, mutakallim dan mukhatab. Kalau tidak, ya tidak boleh. Paham ke ini? Bait yang pertama, wa min dhamiril hadhir adh-dhahira la tubdilhu illa ma ihathatan jala. Paham? Ya. Aw iqtaba ba'dan aw ishtimala ka innaka ibtihajaka istamala. Atau kriteria berikutnya agar kita boleh menjadikan isim dhahir sebagai badal dari dhamir yang hadir. Iqtaba ba'dan aw ishtimala, atau ketika isim dhahir tersebut bermakna ba'd, sebagian, berkonsekuensi kepada makna ba'd, sebagian, ataupun makna ishtimal. Ishtimal, saya lewatkan. Contoh, innaka ibtihajaka istimala. Kaf di sini jarra liqawli mahdhuf ka qawlika. Innaka, sesungguhnya engkau, ibtihajaka. Ya. Innaka ibtihajaka istimala. Mana di sini badalnya? Ibtihajaka. Ibtihaj isim zahir. Ibtahaja, yabtahiju, maknanya farah. Ya. Itu badal dari apa? Kaf. Sesungguhnya kamu, kebahagiaanmu, gitu loh. Istamala, yakni memikat, menarik. Di antara mana istamala, istamala fi'il itu. Istamala, istamilu. Khabar itu. Khabar. Khabar dari inna. Ya. Di sini badal apa ini? Innaka ibtihajaka ishimal, badal ishimal. Karena ibtihaj bukan keseluruhan dari anta, bukan sebagiannya, tapi ya itu sesuatu yang dicakupi oleh engkau. Ya, paham ini? Ay la yubdalu dhahiru min dhamiril hadiri, yakni tidak boleh isim dhahir dijadikan sebagai badal. La yubdalu dhahir, tidak boleh isim dhahir dijadikan sebagai badal. Min dhamiril hadir, dari dhamir al hadir, sudah lewat al mutakallim wal mukhatab. Illa, kecuali dengan syarat. In kana al badalu badala kullin min kull, kecuali kalau macam badalnya adalah badal kull min kull. Waqtaba al-ihathah wasyumul, dan badal kul ini berkonsekuensi kepada makna ihathah, peliputan dan pencakupan. Ya. Ya, catatan kaki. Fa in lam yakun fihi ma'na al-ihathah fa fihi madzahib. Adapun kalau badal kulnya tidak mengandungi makna ihathah wasyumul, maka di sana ada beberapa madhab. Madhab yang pertama, al-mana', tidak boleh untuk isim zahir ini dijadikan badal dari apa? Dhamir al-hadir. Wa huwa qawlu jumhur al-basriyin. Dan itu pendapatnya jumhur al-basriyin. Yang kedua, al-jawaz, boleh. Wa huwa qawlu al-akhfash wal-kufiyin. Itu pendapatnya al-akhfash dan orang-orang Kufah. Wa stasyadu biqawli syair, dan mereka menjadikan pendukungnya dengan ucapan asyair. Bikum Quraishin kufina kulla mu'dilatin mu'dilatin wa amma nahjal huda man kana dalila. Bikum Quraishin. Apa ini? Bikum Quraishin. Dengan sebab kalian, wahai Quraish, kufina, kami dijaga, dicukupi. Dari kulla mu'dilah, mu'dilah, segala perkara yang pelik. Iya. Wa amma nahjal huda man kana dalila. Dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada orang yang tadinya tersesat. Di mana di sini dijadikan badal isim zahir Quraisy untuk dhamir al-hadir al-mukhatab, dan di situ tidak mengandungi makna apa? Hah? Ihathah, iya kan? Ihathah. Ya. Itu. Au kana badal ishtimal, atau kalau badalnya badal ishtimal boleh dijadikan sebagai badal dari apa? Dhamir al-hadir, atau badal ba'd min kul, demikian pula boleh. Fal awwalu ka qawlihi ta'ala, yang pertama contohnya apa ini? Yang pertama maksudnya ketika badalnya bermakna ihathah, isim dhahir yang maknanya ihathah wasyumul, peliputan, pencakupan. Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala ayat sebelumnya apa? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Doanya Nabi Allah Isa kepada Allah tatkala apa umatnya meminta agar diturunkan hidangan dari langit, maka beliau berdoa, Rabbana anzil alaina, ya Allah turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, yang khabarnya apa sifatnya, takunu, hidangan tersebut menjadi takunu lana 'idan, menjadi hari raya bagi kami, li awwalina wa akhirina, untuk orang pertama kami dan terakhir kami. Di sini kan syumul. Makna li awwalina wa akhirina adalah li jami'ina ala 'adatil 'arab min dzikri at-tarafaini wa iradatu al-jami'. Jadi makna li awwalina wa akhirina untuk orang-orang pertama dan terakhir kami, maksudnya li jami'ina untuk semua dari kami, sesuai dengan kebiasaan orang Arab menyebutkan at-tarafain, dua ujung ya, awal dan akhirnya, tapi menghendaki makna al-jami' keseluruhan. Dicontohkan di antara contohnya saya nukil dari Al-Hubari, subhanallahi bukrata wa asila, fa subhanallahi bukrata wa asila, sucikanlah Allah aku subhanallah, maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Awalnya kan, ujung-ujungnya kan pagi kemudian petang. Kata beliau, ai kullu waqtin, setiap waktu. Ya. Kemudian ada faedah yang lain dari contoh ayat ini, takunu lana al-'idal li awwalina wa akhirina wa fi i'adatil lam, dan pada pengulangan lam. Lihat mana pengulangan lam? Li awwalina wa akhirina. Takunu lana 'idal li awwalina, diulang. Lana li awwalina. Ini ada dalil bahasanya badal itu ala niyati takraril amil, di atas niatan mengulang amil, kama huwa qaulul aktsar ya al-Khubari. Kemudian fa awwalina badal min ad-dhamir al-majruri bil lam, maka awwalina i'rabnya sebagai badal dari dhamir yang dijarkan oleh lam, badal dari na itu. Wahwa na itu na. Fa'ilam ya dulu ala lihapa imtana. Adapun kalau ia tidak menunjukkan isim dhahir ini yang dijadikan hendak dijadikan sebagai badal dari dhamir al-hadir, tidak menunjukkan makna lihapa, maka imtana tidak boleh. Indal jumhur, di sisi jumhur. Jumhur siapa? Al-Basriin. Adapun al-Akhfash dan orang-orang kufah membolehkannya. Luas padahal orang kufah. Ra'aituka zaidan, ini enggak boleh. Karena Zaid tidak mengandungi makna al-ihathah. Tapi menurut orang Kufah boleh. Ra'aituka Zaidan, aku melihatmu Zaid. Wasan yang kedua itu apa? Isim dhahir yang dijadikan sebagai badal bermakna apa? Badal ishimal. Sebutkan dalam bait al-Wafir, Zarini inna amruki lan yuta'a wa ma alfaitini hilmi muda'a. Zarini, yani tinggalkan aku, biarkan aku. Mukhatabnya perempuan, mukhatabah. Zarini anti, biarkan, tinggalkan aku. Inna amroki lan yuta'a, sesungguhnya perintahmu tidak akan ditaati. Wama alfaitini hilmi muda'a, dan kau tidak akan mendapati aku, hilmi, kesabaranku, ketenanganku, muda'a, hilang, zahiban. Ah, di sini syai mana? Wa ma alfaitini hilmi. Hilmi, hilm. Ini badal dari ya mutakallim pada alfaitini, pada ishimal. Maka dia boleh dijadikan sebagai badal dari apa? Dhamir mutakallim. Paham maknanya ya? Fa hilmi badal ishimal min al ya fi alfaitini. Wa salis, yang ketiga yaitu apa? Isim dhahir yang ia merupakan yang dengan makna apa badal Ta'ab minal kul yang ia dijadikan sebagai badal untuk pemir al-hadir. Contohnya adalah au'adani bisijni wal adahimi rijli farijli syafnatul manasimi. Au'adani bisijni, ia mengancamku dengan penjara. Ingat ya, kalau au'ada mengancam, kalau wa'ada menjanjikan. Ingat ucapan penyair, wa inni wa in au'adtuhu au wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Ya, la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Aku kalau saya mengancam atau kenapa menjanjikan, maka saya senantiasa menyelisih ancamanku dan menepati janjiku. Au'adani bisijni, dia mengancamku dengan dijebloskan ke dalam penjara. Ya, wal adahimi, ya, borgol-borgol, adham, jamak dari adham, qaidul hadid, ikat dari apa? Besi, borgol ya. Dan borgol-borgol. Ya. Wal adahimi rijli. Nah, au'adani bisijni wal adahimi rijli. Ini badal rijli. Badal apa? Au'adani rijli, kan? Dia mengancam aku irijli, kakiku tentunya diancam yang mau diporgol ini. Ya. Ini kan badal ba'd, ya kan? Farijli syasnatul manasimi, maka kakiku adalah syasnah al-manasimi. Sebutkan di situ syasnah ghalidhah. Ya. Sesuatu yang keras, kaki, telapak kaki ataupun ya, yang keras, sesuatu yang keras. Kemudian manasim dari mansam atau dari mansim dengan wazan majlis. Wa asluhu tarf khuffi al-ba'ir, aslinya bermakna ujung sepatu unta, racak unta ya. Fastana lahu fil insan, kemudian digunakan untuk manusia. Wa inna ma hasuna dzalik, hanya itu dijadikan bagus, dipandang baik. Ya annahu yuridu, karena penyair menghendaki an yasifa nafsah, menyifati dirinya bil jaladah, dengan ketangguhan. Wal quwwah, kekuatan. Wal sabar, kesabaran. Ala ihtimalil makruh, untuk menanggung segala hal yang tidak disukai. Farijli syafnatul manasim, kaki saya ini adalah kaki yang kuat gitu loh. Sebagaimana kaki ba'ir itu keras, tahan banting. Ya sebesar itu loh. Mana sayanya tadi? Farijli badal ba'ab minal iya fi awadani. Paham ini? Wa fuhima min kalami, difahami dari kalamnya an-nazim, mafhumnya berarti ini annahu yubdalu zahir min al-zahir mutlaqa kama taqaddama tamthiluh. Seperti yang disitu wa min dhamiril hadiri al-zahir la tubdilhu. Ini kan mantuknya kan jelas, yaitu apa? Tidak boleh kita menjadikan isim zahir sebagai badal dari dhamir al-hadir, kecuali dengan syarat. Yang pertama, isim zahirnya maknanya hata atau badal ba'd min al-kul atau badal syimal, baru boleh. Mafhumnya apa? Mafhumnya bahwasanya isim zahir boleh dijadikan badal dari isim zahir yang lain, mutlaqah, secara mutlak. Badalnya kul atau selain badal kul. Bebas. Luas. Kama taqaddama tamdzilu, sebagaimana sudah lewat percontohannya. Ya. Au. Ya, saya ulangi, wa fu min ghalan annahu yubdal adh-dhahir min adh-dhahir mutlaqa kama taqaddam, au dhamirul ghaibah yubdal minhu adh-dhahir mutlaqa. Atau dhamir ghaib. Ya. Yubdal minhu adh-dhahir mutlaqa, dibadali darinya dengan isim dhahir secara mutlak. Yubdal minhu adh-dhahiru mutlaqa. Dhamir ghaib bisa dibadali iya dengan isim dhahir secara mutlak. Jadi kalau apa? Dhamirnya dhamir ghaib ya boleh, karena di situ hanya menyebutkan apa? Dhamir hadir. Berarti kalau dhamirnya dhamir apa? Ghaib ya boleh dibadali tanpa syarat ya. Tanpa syarat semua badal bisa masuk. Ya contohnya zurhu khalida. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an juga wa asarru najwa alladziina dhalamu. Ya, wa asarru najwa alladziina dhalamu. Alladzina zalamu, di antara salah satu i'rabnya adalah apa? Badal dari wawu. Wa asaru najwa alladzina zalamu. Ya, asarra fa'ilnya ada wawu kan. Menyebut alladzina zalamu badal. Nah, Adapun yang tidak boleh adalah ibdalu dhamir minad dhamir. Dhamir dijadikan sebagai badal dari dhamir. Dhamir dijadikan sebagai badal dari dhamir. Itu tidak boleh. Kenapa? Li'adami wurudihi anil Arab. Karena tidak datang. Itu dari orang Arab. Adapun contoh kumtu anta, maka itu anta bukan? Bukan? Bukan badal. Tapi apa? Taukid apa? Lafzi. Ya, taukid apa? Lafzi. Tapi boleh juga. Tadi kumtu anta. Diharap sebagai badal menurut orang Basrah. Bagaimana sebutkan Imam Al-Muqtabab. Orang Basrah memperolehkan. Diharap sebagai badal. Ya. Paham ini? Yang mana? Saya tengok lagi apa? Nomor 3. Nomor 3. Fa'ilam yakin mahitat sudah. Oh, bawahnya gitu. Asalisa ya gitu ya. Yang ketiganya belum dibaca ya? Iya. Catatan kaki nomor 3 yang belum dibaca. Ataupun catatan kaki nomor 3, poin ketiganya itu. Ya juzu fil istithna nahu ma darabtukum illa zaida. Wahwa qalu qutrub, katanya boleh. Ya, menjadikan isim bohir sebagai badal. Ya, dari apa? Dari dhamir mukhatab, dhamir hadir. Meskipun dia bukan apa? Permanai hata atau badal ba'd ataupun istimal. Pada istitna boleh katanya. Ma darabtukum illa zaidan. Itu pendapatnya qutrub. Cukup kan? Hanya itu. Kemudian wa badalul mudammanil hamza yali hamzan kaman da as hamzan kaman da sa'idun am ali wa badalul mudamman al hamza badal al mudamman dari isim ataupun madbu ya. Al mudamman itu isim madbunya, sifat dari madbunya. Ya, mubdal minhu gitu ya, enaknya. Badal dari mubdal minhu yang dikandungi al-hamzah, yakni makna hamzah. Makna hamzah. Untuk sifat. Yali, maka badal ini harus datang setelah hamzah. Contoh, manza as-sa'idun ammali. Siapa ini? Apakah Sa'id atau Ali? Saya ulangi, badal dari al-mubamman itu sifat dari mubdal minhu. Badalu al-matbu al-mudamman al-hamzah itu. Badal dari matbu yang dikandungi padanya makna hamzah istifham. Itu harus badal tersebut. Yali hamzah. Khabarnya ya. Yali khabarnya badal. Harus ia datang setelah hamzah istifham. Contoh. Man da as-sa'idun am'ali. Siapa ini? Sa'id atau Ali? Di sini badalnya mana? Ya, Sa'id badal. Al-mudammannya mana? Ya, al-mudamman al-hamz. Man. Jadi, man itu mubdal minhu. Dan dia mengandungi makna hamzah istifham. Karena dia istifham. Iya kan? Man istifham kan? Istifham bukan man? Istifham. Maka dia telah mengandungi apa? Makna istifham, mengandungi makna hamzah istifham. Maka kalau seperti ini keadaannya, ya, badalnya harus datang setelah hamzah istifham. Manza as-sa'idun am'ali, enggak boleh manza sa'idun am'ali, enggak boleh. Kenapa? Karena mubdal minhunya yaitu man itu mudamman al-hamzah. Ya, dikandungkan bersamanya makna hamzah istifham. Karena man istifham berarti diilhakkan dengan hamzah istifham. Karena ummu babil istifham itu apa sih? Hamzah istifham, iya kan? Hamzah kira-kira ini. Jadi badal dari mubdal minhu yang dikandungi makna hamzah istifham, yakni mudahnya badal dari isim istifham gitu ya. Badal dari isim istifham itu harus datang badalnya setelah hamzah istifham. Contoh man za as'idun ammali. Di sini man mubdal minhunya yang dibadali man, sedangkan man isim istifham. Berarti dia dikandungi padanya makna hamzah. Maka badalnya harus datang setelah hamzah as'idun. Sa'idun itu apa? Marfu karena sebagai badal dari man. Ya. Gitu. Man i'rabnya sebagai apa? Ya, ada yang matan mubtada dan khobar ya. Kalau melihat jawabannya khobar ya. Karena man za ana sa'id. Ya. Tapi ada yang mengatakan mubtada, ada yang juga khobar juga. Ya. Sebagian mengatakan lihat dari jawabannya. Ya. Jawabannya munculnya apa? Ya. Ya. Ya, kalau saya mubtada marfu. Khabar juga marfu ataupun pada mahalnya rafa. Ya. Man za as'idun am ali? Ya. Idza ubdila min ismi al-istifham wajaba dukhulu hamzatil istifham 'ala al-badal. Apabila ubdila isim dhahir dijadikan sebagai badal dari isim istifham, maka wajib dukhulul hamzatil istifham alal badal. Wajib hamzah istifham masuk kepada badal. Insyaallah, paham enggak? Ya. Apabila isim dhahir dijadikan badal dari isim istifham, maka wajib ketika itu ya hamzah istifham masuk kepada badalnya atau isim dhahir tadi yang dijadikan sebagai badal. Insyaallah jelas ya. Jelas kan? Contoh man za as'idun am ali. Di sini sa'id dijadikan sebagai badal dari isim istifham man. Maka harus dia sa'id datang setelah hamzah istifham. As'idun am ali. Itu. Wa ma taf'al? Mulai catat lagi. Wa ma taf'al? Akhairun am syarra? Apa yang kau perbuat? Apakah kebaikan atau kejelekan? Ya. Di sini ma i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam. Pada mahal nasab, iya kan? Jumlahnya fi'liyah. Kemudian ma di sini isim jelas tadi kan? Sebagai isim istifham. Di sana mungkin. Di atas ini. Ma taf'al? Ma itu ma istifhamiyah, maf'ul bih dia pada mahalnya nasab. Iya. Dia dibadali dengan khaira. Kenapa khaira mansub? Karena dia badal dari yang mansub dari ma, maka maf'ul bih. Maka dia ikut mansub dan dia khair harus datang setelah hamzah. Akhairon am syarra. Kenapa demikian? Karena tadi badalnya ma itu mengandungi makna istifham. Akhairon am syarra. Tidak boleh dikatakan khairon am syarra langsung, enggak boleh. Ya. Insyaallah mudah ini. Kemudian wa mata ta'tina aghadan am ba'da ghad. I'rabnya apa? Mata ta'tina dzarf, ya kan? Dzarf apa? Dzarf zaman. Pada mahalnya apa berarti? Nasab. Mata ta'tina, kapan kau datang kepada kami? Dibadali dia dengan badal ghadan. Aghadan am ba'da ghad, besok atau lusa, gitu. Maka di sini harus badalnya ghadan datang setelah hamzah. Kenapa? Karena mubdal minhunya yang dibadalinya mengandungi makna hamzah istifham. Mata. Insyaallah ini jelas. Kenapa sih? Apa tujuannya? Agar badalnya dimasuki hamzah. Tujuannya liwafiq al-mubdal minh. Agar badalnya selaras dengan mubdal minhu fi ta'diyatil makna, dalam penunaian makna, makna sifam. Pada badalnya ada sifamnya, kok pada mubdal minhunya enggak ada? Iya kan? Dan itu masuknya kepada badal tafsil. Man dha as'idun am 'ali, itu badal tafsil. Dan badal tafsil termasuk badal kul min kul. Kalau mau nama khusus badal tafsil. Karena kemudian jika man dha as'idun am 'ali, itu badal tafsil. Kemudian yang sebelum lanjut, ini dulu lah. Salam. Bismillah. إعمال ليس عملت ما دون إن ما بق النف وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تللات وإن زل عملا وما للات في سوى حين عمل وما للات في سوى حين عمل وحذف للرفع فشا والأكس قل ككان كاد وعفى لكن در غير مضارع لهذين خبر وكوله بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلو لك أن مثل حرى وترك وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وبعد أوشك انتفاء نزرا وألزموا لولا وألزموا خلولق مثل حرى وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن معذ الشروع وجبا كأنشأ الساعق يهدو وطفق كذا جعلت وأخذت وألق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد الأمر وبعد أوش ومثل كان في الأصح كربا وترك أن معد الشروع وجبا كأنشأ السائق يهدو وطفق كذا جعلت وأخذت آلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد أسخلوا لك أو شقت يرق غنا بأن يفعل أنسان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والقصر عجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك ألي تنبقى وكذا badalul mudamman makna syart. Kalau tadi kan apa? Badalul mudamman makna al-hamz, ya kan? Wa kadza badal al-mudamman ma'na syart. Kalau baru nulis salah itu tahu. Tapi kalau sudah lama lupa. Dan kelewatan. Demikian pula badal al-mudamman ma'na syart jali in syartiyah. Maka dia datang setelah in asyartiyah. Apa? Maka dia datang setelah in asyartiyah. Contoh ka man yakum in zaidun wa in namrun akum ma'ah. Man yakum. Man yakum. Siapa yang berdiri? In zaidun wa in amrun akum ma'ahu. Zaid di sini badal dari man. Syartiyah. Maka dia harus datang setelah in asyartiyah. Karena umul bab syart adalah in, ya kan? Ma tusna' sana berikutnya. Ma tusna' in khairan wa in syarran tujzabih. Ma tusna' in khairan wa in syarran tujzabih. Khairan badal dari apa? Ma. Ma-nya di situ syartiyah. Sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Kalau tadi man yakum, man-nya mubtada, makanya zaidunnya rafa. Tadi contoh yang pertama, man yakum, man-nya mubtada kan? Ya. Maka zaidun marfu, badal dari man. Kalau tadi matosna, maka khairah. Kenapa? Pada dari ma' maf'ulun bi muqaddam. Didahulukan wajib karena dia syarat. Mata. Mata tusafirani. Mata tusafirani in laylan. Mata tusafir. Ya, saya tidak boleh. Mata tusafir. Mata tusafir. Ya. Mata tusafir in laylan. Wa in nahara attabi'uka. Tabi'a tabi'uka yattu attabi'uka berarti attabi'uka. Kalau ittaba ittiba. Ya tabi'a itu ngikut attabi'uka. Attabi'uka. Ya karena dia sebagai apa? Jawab syarat ya. Attabi'uka. Mata tusafir in lailan wa in naharan attabi'uka. Attabi'uka. Ah, sekarang mafhumnya wa kharaja bil mudamman ma sarraha bi harfil istifham. Tadi disebutkan badal dari matbu yang mudamman hamzah, maka mafhumnya wa kharaja bil mudamman, keluar dari mudamman ma sarraha ma surriha ma'ahu, apa yang hamzahnya disebutkan secara sharih bi harfi istifham, dengan huruf istifham. Wa kharaja bil mudamman ma surriha bi harfi istifham aw syarti falayali badaluhu dhalik. Jadi kalau istifhamnya dengan huruf, huruf istifham hamzah, syaratnya pun dengan huruf in, maka badalnya tidak datang setelah hamzah istifham. Dengan huruf maksudnya ya. Gambar siapa? Hamzah. Contoh. Hal ahadun ja'aka zaidun aw amrun. Hal ahadun ja'aka zaidun aw amrun. Apakah ada seseorang datang kepadamu zaidun aw amrun. Di sini enggak disebutin az-zaidun aw amrun. Kenapa? Karena di situ. Iya. Istifhamnya disebutkan huruf, dengan huruf istifham. Contoh yang syaratnya In tadrib ahadan Zaidan au Amran adribhu. In tadrib ahadan, jika engkau pukul seseorang Zaidan au Amran, enggak perlu Azaidan lagi. Adribhu. Kenapa? Karena di situ isim istifhamnya, ya, karena istifhamnya bukan dengan isim, tapi dengan huruf. Sehingga tidak butuh apa? Hamzah lagi. In tadrib ahadan Zaidan, enggak perlu Azaidan. Zaidan badal dari ahadan. Hai itu. Paham? Ada yang belum paham? Ya, ay li jami'ina 'ala 'adati al-'arab min dhikri al-tarafayn wa iradatu al-jam' fa iradatu al-jam' atau iradatu al-jam'iyyah wa ma'iyyah. Min dhikri al-tarafayn wa iradatu al-jam'i. Ka subhanallah bukrata wa asila. Ay kulla waktin. Kemudian yang berikutnya, paham itu ya. Wa badalul mudammanil hamzah yali hamzan kaman za'a sa'idun am'ali. Badal dari mubdal minhu yang dikandungi, berarti dikandungi hamzah, makna hamzah, berarti dia bukan huruf istifham. Maka dia badalnya kalau berupa isim, isim istifham lah, apakah man, apalagi ma, mata, maka badalnya harus datang setelah apa? Hamzah istifham. Kalau syarat, ya, mubdal minhunya syarat, ingin dibadali syaratnya pun harus datang setelah in. Adapun kalau istifhamnya bukan dengan isim, tapi dengan huruf, maka tidak perlu didatangkan setelah apa? Atau sebelum badalnya apa? Hamzah. Ataupun in pada syarat. Kemudian wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilayna yasta'in bina yu'an. Wa yubdalul fi'lu, ya, sebagaimana isim sudah lewat bahasanya ya, padahal sudah lewat pada apa itu? Pada asma, isim-isim. Ya. Wa yubdalul fi'lu minal fi'li juga fi'il dijadikan sebagai badal dari fi'il yang lain. Ada syaratnya, sudah kita lewatkan juga. Bi syaratil ittihad fi zaman duna naw', dengan syarat agar fi'il tersebut, dua fi'il tersebut, yaitu satu dalam waktu, bukan dalam macamnya. Enggak apa macamnya berbeda, satunya mudhari, satunya madhi, tapi mana yang mudhari misalkan. Kama fil atfi, sebagaimana pada ataf. Sehingga boleh dikatakan fayajuz jitani tamshi ilayya. Ya. Ataupun in jitani ya. In jitani. Saya ketinggalan lagi. Artinya ada yang ketinggalan, jadi in. In jitani tamshi ilayya. Ukrimka. Ya. Mana di sini badalnya? Tamshi ilayya. Maknanya jitani, maknanya ja'a. Jitani, in jitani, tamshi ilayya, ukrimka. Contoh di sini ada contohnya. Man yasil ilayna yastu'in bina yu'an. Siapa yang menghubungi kami, yasta'in bina, meminta bantuan kepada kami, yu'an, saya dia akan ditolong. Mana di sini badalnya? Yasta'in, badal dari yasil. Siapa yang menghubungi kami, mendatangi kami, meminta tolong kepada kami, yu'an, ini pasti dia akan ditolong. Penjelasannya, kama yubdalul ismu minal ismi yubdalul fi'lu minal fi'li, maka sebagaimana isim dijadikan sebagai badal dari isim yang lain, juga fi'il dijadikan badal untuk fiil yang lain. Maka dalam contoh yang disebutkan oleh An-Nazim, fayasta'in bina adalah badal dari yasil ilaina. Wa mithlu qawlu ta'ala, yang semisal itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzabu. Siapa yang berbuat perkara tersebut, perkara-perkara yang mungkar yang sudah disebutkan, ada zina, membunuh jiwa tanpa hak, ya, yalqa asama, maka dia akan mendapati dosa-dosa yang banyak. Asam jamak dari itsm. Wa may yaf'al dhalik yalqa asama, yalqa majzum sebagai jawab syarat, dibuang alifnya. Dibadali dengan yudha'af lahul azab, dilipat gandakan untuknya azab, siksaan. Fa yudha'af badal min yalqa, fa i'rabuhu bi i'rabih, maka i'rab yudha'af, ya, seperti i'rabnya apa? Yalqa, yudha'af badal min yalqa, badal al-madzum, madzum mithluh. Wa alamat jazmi di sini as-sukun. Fa'irabu ya'rabu wa huwa al-jazm. Wa kadha qawluh. Demikian pula ucapannya penyair. Inna alayya Allahu an tubayi'a tu'khadh karhan aw taji' ta'i'a. Ya. Inna alayya Allahu an tubayi'a tu'khadh karhan aw taji' ta'i'an. Di sini syaitnya mana? Tu'khadh. Badal dari فتؤخذ بدل من تبايع تؤخذ itu بدل dari تبايع. Sesungguhnya Allah wajibkan atasku an تبايع agar engkau memberikan baiat. تؤخذ كرها diambil baiat tersebut karhan dalam keadaan dipaksa atau taji ta'an atau datang dengan kerelaan. Disebutkan maknanya ini ulzim nafsi ahdan an ahmilaka ala dukhul fima dakhala fi an-nas min al-khudu' li sultan wal inqiyad li ta'ati fa imma iltazamta dhalik fa'il mukhtar wa imma an ulji'uka an ulji'aka ilayhi wa ukrihaka alayhi yubaghid ilayhi al-khilaf والخروج عن الجماعة ويزين له الإفاق والمشاركة الناس آيات ما آيات sesungguhnya aku mengharuskan diriku ahdan satu ahd perjanjian ya, satu janji mengharuskan diriku janji an ahmilaka untuk membawamu masuk pada apa yang dimasuki oleh manusia berupa ketundukan, ketaatan kepada penguasa dan keterikatan kepada ketaatannya. Fa imal tazam tazari, maka pilihannya adalah engkau melaziminya, ngikutinya dengan to'ian, taat dan rela. Maka pilihan yang kedua, imma an uji'aka, saya paksa engkau untuk taat kepadanya. Ya. Yubaghid ilaihi al-khilaf, dia menjadikan kepada orang yang diajak bicara itu benci kepada perselisihan. Wal khuruj, dan memberontak kepada jamaah, keluar dari jamaah, dan menjadikan indah kepadanya al-ifaq, keharmonisan dan juga musyarakati an-nas, kecocokan dan juga kebersamaan bersama manusia. Inna alayyallaha an tubayya, sungguhnya Allah mewajibkan atasku agar engkau memberikan baiat kepada penguasa. Tukhal, diambil. Ya. Karha, dalam keadaan terpaksa atau kadang secara suka rela. Maka di situ tukhal badal dari tubai'a, oleh karenanya dia nusiba, dinasobkan. Ah, dalam contoh ayat ini badalnya badal apa? Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzab. Zahir kalam sibawih adalah badal kul min kul, badal kul min al kul. Ini zahir kalam sibawih. Wa qala titik dia qala Syatibi wa tabi'ahu Al-Azhari. Adapun Asy-Syatibi dan pendapatnya diikuti oleh Al-Azhari rahimahullah, rahimahumullah. wastazhara Ibnu al-Hajj dan juga didukung oleh Ibnu al-Hajj fi hasyiah al-Makudi pada catatan kakinya dari syarah al-Makudi annahu badal isymal, rasanya itu badal isymal yudha'af lahul 'adzab badal isymal kama qalahu al-Makudi sebagaimana dikatakan oleh al-Makudi. Kenapa demikian? Li'anna luqya al-asam, karena mendapati dosa-dosa, menjumpai dosa-dosa, yahsul bi awali juz'in minal azab, dihasilkan pada bagian pertama dari azab, dihasilkan dengan bagian pertama dari azab, wa yahsul bil mudha'afah, kemudian dihasilkan pelipat gandaan azab itu, fahuwa naw', kemudian yahsul bil mudha'af, dihasilkan al-mudha'afah, pelipat gandaan azab, fahuwa naw'un, maka dia pelipat gandaan azab adalah naw' macam mimma istamala alaihi al-amil, fahuwa, dan dia termasuk apa yang dikandungi oleh amil. Ya, dalilnya bahasa itu adalah badal apa? Dia datang madzum, yudha'af. Apa coba? Enggak ada amil yang lain kecuali itu. Iya kan? Ya. Kalau bukan badal apa? Ya. Kemudian ada masih ada tambahan. Zahiru kalamih yang tampak dari ucapannya An-Nazim, annal ibdalul fi'li jaiz fi jami'i aqsamil badal. Ya, mungkin kenapa di sisi bawah lebih mudah ya. Pokoknya kalau pada fil badal kul minal kul. Yang lain dilihat dirinci di situ. Ya, badalnya ini maknanya istimal atau bukan? Zahir dari yang tampak dari ucapannya An-Nazim anna ibdal al-fi'li jaiz fi jami' aqsamil badal. Bahwasanya fi'il boleh dijadikan sebagai badal dari fi'il yang lain pada semua macam badal. Wal masmu' ini. Wal masmu' min dzalik, adapun yang didengar dari pembahasan badal fi'il minal fi'il adalah al-kul minal kul, badal kul minal kul. Wa hadza la khilafa fihi. Di sini tidak ada khilaf. Bahwasanya fi'il itu sebagai badal kul minal kul. Badal kul minal kul. Terus wa ma badal isymal fa huwa mawdi'u khilafin, ada badal isymal ada khilaf, sehingga kalau untuk badal kul sudah enggak ada khilaf, selamat. Fa minhum man ajaza wa minhum man mana'ahu li'annahu la budda fi min dhamir, sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Yang melarang karena yang namanya badal kul badal isymal harus ada dhamirnya, sedangkan itu tidak ada. Sekarang bagaimana dengan badal yang lain? Amma badal ba'd minal kul, maka fala yumkin fil fi'il, tidak mungkin terjadi pada fi'il. Badal ba'd minal kul tidak mungkin terjadi pada fi'il. Li'anna al-fi'la la yataba'ad, karena fi'il itu tidak terbagi-bagi, tidak berjuz-juz. Wa amma badal ghalat, ada pun badal ghalat, fal qiyas, maka secara qiyas boleh, yaqtadhi. Iya. Karena mungkin terjadi kan, orang qama qa'ada al-mu'allim, mungkin enggak? Ya mungkin. Secara qiyas boleh. Mungkin terjadi. Nah, terakhir saya tambahkan, alam anna ibdal al-fi'li min al-fi'li huwa ibdal mufradin min mufrad. Ketahuilah bahwasanya pembadalan fi'il untuk fi'il adalah masuknya kepada pembadalan mufrad kepada mufrad. La ibdal jumal, bukan pembadalan jumlah kepada jumlah. Dalilnya apa? Bidalili musyarakatil fi'li al-waqi' badalan lima tabu'ihi fi nasbihi aw jazmihi, dengan dalil musyarakatil fi'il al-waqi', kebersamaan fi'il yang datang sebagai badal dengan madru'nya dalam nasab, dalam jazmnya. Saya nukil dari Tahir Salik dan penulisnya menukil dari kitab yang lain Hamul Hawami' Asyuti dan juga yang lainnya. Ya. Sampai sini sudah sampai kan? Pulang. Fa'lam anna ibdal al-fi'li min al-fi'li huwa ibdal mufradin min mufradin la ibdal jumalin bidalili musyarakatil fi'li al-waqi'i badalan limatbu'ihi fi nasbihi aw jazmihi. Sekian di dalam dalil salik yang menukil dari kitab Hamul Hawami' dan juga yang lainnya. Ya. Cukup dulu ya. Ada yang ketinggalan? Jadi kalau badal fi'il menjadi badal bagi yang lainnya, badal kul saja itu. Yang melarang badal isyimal tadi harus ada bomir katanya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.